Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih dalam suasana Ramadan kita bertemu kembali untuk mengkaji ayat suci Al-Quran, yang pada hari ini kita telah sampai pada ayat 22 dari surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula. Artinya, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 22 ini merupakan lanjutan dari ayat 21 yang bercerita tentang, perhatikan bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Ada umat Islam menyembah Allah karena mengharapkan surganya, itu bagus. Ada umat Islam menyembah Allah karena takut dari azabnya, itu juga bagus. Ada menyembah Allah karena memang Allah merupakan zat yang layak disembah, itulah yang terbagus. Jadi bila ayat 21 adalah gambaran dari orang yang menyembah Allah karena menginginkan surga, maka pada ayat 22 Allah memajak kita untuk menyembahnya karena Allah merupakan zat yang layak untuk disembah, zat yang layak untuk dipuja, zat yang layak untuk dijadikan tujuan dari hidup ini. Wa ridallah matlubi, ridho Allah itulah yang kucari. Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar merupakan stressing kepada kita, bagi kita. Apabila ingin mulia yang tertuang di ayat 21 kemarin, maka jangan menyekutukan Allah. Di samping kemuliaan didapat dengan mentauhidkannya, maka di sisi lain fataq'uda mazmuman makhzula, orang yang menyekutukan Allah akan tercela dan ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang akan mengkaji tentang ayat 22 dari surah Al-Isra bila dikaitkan dengan suasana Ramadan di mana kita beribadah, berpuasa, sholat terawih, sholat tahajud, semuanya membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, semuanya diniatkan lillahi ta'ala. Kenapa lillahi ta'ala ini menjadi sumber kekuatan sehingga kita bisa berpuasa dari sejak terbitnya subuh hingga terbenam matahari di sore hari? Itulah kekuatan puasa, itulah kekuatan iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Persilakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada saat ini adalah menyangkut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini ditekankan tentang masalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masalah ketauhidan itu sangat berkaitan dengan amal soleh kita. Maka apabila di bulan Ramadan ini kita sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beramal soleh, karena kaitannya sangat dekat antara iman dan amal soleh. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Seberapa jauh kita beriman kepada Allah, seberapa jauh kita beriman kepada Allah akan menunjukkan amal ibadah kita. Karena iman di sini adalah menuntut kita supaya kita beramal saleh selalu. Illal ladzina amanu, dekat, wa amilus salihat. Wa amilus salihat adalah beramal saleh, berjihad, berjibaku untuk menegakkan syariat di dalam diri kita. Kalaulah tidak, maka ayat ini akan kena pada kita sebaliknya, yaitu akan ditinggalkan Allah kita disebabkan kita telah mendudukkan keimanan itu nomor dua. Maka dalam penekanan ayat ini, janganlah sekali-sekali engkau dudukkan iman itu nomor dua, tapi adalah nomor satu dalam segala kehidupan kita, sehingga itu terpancar akan dari iman kita, dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang berpuasa, tapi masih banyak juga orang yang menyampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak terpancar dari jenis keimanannya. Maka untuk menjadi keimanan kita itu sempurna, marilah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, kita akan menjadi mazmuman makhzula. Sudah kita di wilayah yang tercela dibuat oleh Allah, maka kita makhzula, ditinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bahwasanya azab itu yang diderita orang bukanlah anggota tubuh dan materi saja, akan tetapi untuk jiwa kita yang terjaga, yang dapat merasakan serta merasa menderita. Maka kalau orang sudah terkena azab, dia akan merasakan jiwanya juga menderita. Itulah saat itulah azab yang sangat pedih yang dirasakan. Maka marilah kita menjaga dengan keimanan kita. Kita buktikan di bulan Ramadan ini bahwasanya kalau kita memang betul beriman kepada Allah, apakah puasa kita sudah maksimal? Apakah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya ini diwujudkan dengan amal soleh. Orang yang beriman tidak pernah mengenal putus asa. Orang yang beriman selalu dia menempatkan dirinya kepada yang terbaik, maksudnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq bahwa iman itu adalah nomor satu, dan negara Indonesia pun menempatkan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Iman adalah dasar dan landasan dari negara yang kita cintai ini. Iman pula lah yang menjadi landasan amal soleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid dan amal soleh. Tauhid akan mengangkat derajat di surga dan di dunia, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Tauhid memuliakan pemiliknya. Karena apa? Karena orang yang bertuhankan kepada Allah yang Maha Esa tahu tujuan hidup. Dia menjadi mulia karena apa? Karena ketika dipuji, dia tidak menjadi orang yang besar kepala. Dan ketika dihina, tidak pula menjadi orang yang kecil hati. Di sisi lain, kaitan iman dan puasa. Iman membuat orang puasanya lillah. Mungkin sekarang sudah banyak kita menemukan orang yang tidak puasa karena sudah setengah dari Ramadan ini dilalui. Tetapi karena puasanya lillah, bukan karena ikut-ikutan orang, dia tetap puasa sampai akhir. Begitu juga di bulan Ramadan ini, biasa kita saling berbagi untuk berbuka puasa. Ada berbagi yang kita serahkan ke masjid atau kepada orang-orang yang tidak mampu. Terkadang ada orang berbagi untuk mengharapkan balasan. Tetapi umat yang beriman kepada Allah ini berbaginya pun lillah, dibalas oleh orang lain alhamdulillah, tidak dibalas pun tetap merupakan alhamdulillah, karena dia berbagi bukan untuk mengharapkan balasan, tetapi dia berbagi karena lillahi ta'ala, dan Allah membalas berlipat ganda. Tarawih, Orang yang beriman melakukan sholat sunat di malam hari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tengah Ramadan ini sudah mulai sedikit orang yang melakukan sholat terawih, tetapi karena dia melakukannya lillahi ta'ala, dia tidak melihat sedikit atau banyak orang baru dia ngekor. Dia berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mempermasalahkan 11 rakaat atau 23 rakaat, karena yang dilakukannya adalah lillahi ta'ala. Untuk apa mengikut 23 kalau hatinya tidak lillahi ta'ala, tapi terpaksa? Untuk apa 11 kalau juga hatinya terpaksa? Tetapi sholatlah karena lillahi ta'ala. Di bulan Ramadan ini juga kita menemukan ada program bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa khatam 30 juz. Maka lakukanlah itu lillahi ta'ala dan tetap komitmenlah. Karena terkadang gangguan dan cobaan itu membuat program khatam Quran di bulan Ramadan ini terganggu. Tetapi karena kita niatkan lillahi ta'ala, mudah-mudahan yang sukar menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Bukankah puasa yang kita lakukan itu sebenarnya berat? Tapi karena lillah, ada iman, ada kekuatan di dalam diri kita. Bukankah karena ketauhidan sehingga kita melakukannya menjadi begitu ikhlas? Bukankah karena ketakwaan yang ingin kita raih sehingga semua yang subuhat, semua yang dilarang dapat kita hindarkan? Para pendengar yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ayat 22 ini menginspirasikan kepada kita satu pesan penting, bahwa menyekutukan Allah membuat kita terhina. Berbuat beribadah dengan dua niat membuat kita menjadi orang yang kebingungan. Ketauhidan dan ketulusan dalam ibadah, itulah yang membahagiakan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mahasiswa.